Bismillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sama dengan majelis sebelumnya, yaitu melanjutkan membaca kitab Mudzakkiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba, kajian hadis-hadis Nabi tentang perkara akidah dan perkara ittiba. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-19 yang dicantumkan oleh penulis, yaitu Syekh Rabi' hafizahullahu taala, yang beliau beri judul Ijtinabul Mubiqat, menjauhi perkara-perkara yang membinasakan. Beliau menyebutkan pada pembahasan ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, demikian pula Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca mufradat, kosakata hadis. Sekarang kita membaca penjelasan hadis secara umum. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, yuhadziru Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Rasulullah mentahdir, memberikan peringatan kepada umatnya, minal wuku', agar tidak jatuh pada adzunub al-mubiqah, dosa-dosa yang mubiqah, yakni al-murdiyah al-muhlika, dosa-dosa yang membinasakan. Nah, jadi kata al-mubiqat pada hadis maknanya adalah al-muhlikat, membinasakan. Hal ini sebagaimana pada ayat 52 dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap Jumat, wa ja'alna bainahum mawbiqa. Apa artinya mawbiqa? Yakni makana halakin, tempat kebinasaan. Jadi 7 perkara yang membinasakan, kul wahidatin hadhihi as-sab', semua, kulwahidatin, masing-masing dari 7 perkara ini, tuqi'u sahibaha fil halakah, akan menjatuhkan pelakunya ke dalam kebinasaan. 7 perkara yang akan kita pelajari ini akan menjatuhkan pelakunya kepada ke dalam kebinasaan. Awaluha, yang pertama, wa a'dhamuha syarran, yang pertama dan yang paling besar kejelekannya, wa akbaruha khataran, dan yang paling besar bahayanya adalah asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Naam. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan dan memposisikan syirik sebagai perkara pertama yang membinasakan, karena dia merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah ya menciptakan dia. Nah, dan syirik di sini mencakup syirik dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal asma sifat. Naam, alladzi la yughfaru abadan, kata Syekh Rabi, syirik yang tidak akan diampuni selamanya. Yakni jika seorang mati di atas kesyirikan dalam keadaan belum bertobat darinya, maka tidak akan diampuni selamanya. Adapun jika dia bertobat dari kesyirikan, maka sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk kesyirikan jika pelakunya mau bertobat darinya. Jadi yang dimaksud di sini tidak diampuni selamanya, yakni dosa syirik yang dilakukan seseorang dalam keadaan dia belum bertobat darinya. Wala yuqbalu ma'ahu minas salihati syai'un, dan tidak ada suatu pun amal soleh yang diterima jika tercampuri oleh dosa syirik. Naam, tidak ada. Ya, tidak ada suatu pun amal soleh yang diterima yang dicampuri oleh syirik. Karena di antara syarat diterimanya suatu amalan adalah an yakuna ikhlas. Amal itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sementara syirik bertentangan dengan prinsip keikhlasan. Jadi amalan apa saja jika dicampuri dengan kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, membuat amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia, tidak ada manfaatnya. Naam. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan ayat dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni maduna dalik, dosa apa saja di bawah kesyirikan, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, kata Imam Musa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini, ayat 48 dalam surah An-Nisa, yukhbiru ta'ala, Allah mengkhabarkan, annahu la yaghfiru liman asyraka bihi ahadan minal makhlukin. Allah tidak akan mengampuni siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ahadan minal makhlukin, dari kalangan makhluk, dan mengampuni dosa-dosa selain itu dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Jadi dosa syirik itu kategorinya dosa-dosa besar. Naam. Kategorinya dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun pelakunya tidak bertobat darinya. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki berikan ampunan. Tentunya kehendak Allah sesuai dengan tuntunan atau tuntutan hikmahnya, sesuai dengan tuntutan hikmahnya dan keutamaannya. Adapun dosa-dosa besar, jika dosa besar itu berupa syirik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang lain di bawah syirik, selain syirik, diampuni oleh Allah walaupun pelakunya tidak bertobat darinya. Nah. Jadi dosa syirik di sini mencakup syirik besar dan syirik kecil sebagaimana keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa besar, naam, syirik besar dan syirik kecil. Hal ini berdasarkan dilalah penunjukan ayat innallaha la yaghfiru, di situ ada la. Kata la itu dalam bahasa Arab namanya penafian. Nah, kemudian ada kata an yushraka bih. an masdariyah, jika masuk pada fi'il mudhari', maka akan mentakwilnya menjadi masdar. Masdarnya adalah isyrakan. Isyrakan. Nah, kaidah mengatakan an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Bentuk nakirah, isyrakan itu nakirah, ya, tanwin ya kan? Isyrakan nakirah. Pada konteks penafian memberikan faedah umum. Artinya apa? Allah tidak mengampuni semua macam syirik yang besar dan yang kecil. Ya, jadi semacam semisal dosa riya, ya. Naam dosa menyekutukan Allah dalam hal lafaz, kalau bukan kamu, kalau bukan kamu, ya, dan bukan Allah, memakai huruf atau waw yang memberikan konsekuensi menyamakan Allah dengan kamu misalkan. Ya, hanya dalam hal pelafalan dia tidak meyakini dalam hati. Itu syirik kecil, itu enggak diampuni sampai pelakunya bertobat darinya. Kalau dia meninggal di atas syirik kecil, di atas riya, tidak diampuni. 6. Hanya saja ada perbedaan. Syirik besar menyebabkan kekal di dalam neraka, adapun syirik kecil maka tidak. Artinya dia tidak diampuni berarti dia masuk dulu ke dalam neraka karena syirik kecilnya. Ya, jika sudah disiksa istilahnya, telah dicuci dalam neraka, dosa-dosanya sudah dibersihkan, baru kemudian dia masuk ke dalam surga jika itu syirik kecil. Tetap masuk ke dalam neraka karena tidak diampuni. Maka ini merupakan peringatan bagi kita semua agar berusaha menjauhi dosa syirik dengan semua macamnya, yang besar maupun yang kecil. Nah, jangan meremehkan, ah kan cuma kecil. Jangan, tidak diampuni. Tidak diampuni. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini juga kita bisa mengambil faedah. Ya, pada lafaz wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa saja di bawah dosa syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Yakni kehendaki memberikan ampunan kepadanya sesuai dengan tuntutan hikmah dan keutamaannya. Nah, jadi kehendak Allah itu, kehendak Allah selaras dengan hikmah dan keutamaan. Bukan kehendak semata, ya, mujarrad al-masyi'ah, seperti keyakinan Asy'ariyah mengatakan kehendak Allah itu tidak ada kaitannya dengan hikmahnya dan keutamaannya. Tidak dipengaruhi dengan hikmah dan keutamaannya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, sudah. Seperti itu jadi. Jadi mereka mengosongkan kehendak Allah dari hikmah. Sehingga mereka mengatakan kalau Allah mau memasukkan orang kafir ke dalam surga, sah-sah saja. Selama Allah menghendaki, boleh-boleh saja. Kalau Allah mau memasukkan mukmin muwahhid ke dalam neraka, bisa-bisa saja, sah-sah saja karena Allah menghendaki. Itu batil. Kehendak Allah sejalan dengan hikmahnya dan keutamaannya. 6. Baik. Nah, di sini juga ada faedah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa taufik, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba untuk melakukan amal soleh, padanya ada dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan melakukan amal soleh itu, ya, kalau bukan taufik, petunjuk dan pertolongan dari Allah, dia tidak bisa melakukan. Kemudian keutamaan yang kedua, dia mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari mengerjakan amal soleh itu. Al-hasanatu bi'ashri amsaliha. Satu kebaikan sama dengan 10 kali lipat. Jadi Allah yang memberikan dia taufik untuk beramal, Allah pula yang melipat gandakan pahalanya. Jadi ada dua keutamaan. 6. Adapun balasan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat, para pelaku maksiat, fahuwa dairun bainal adli wal fadli, maka tidak terlepas dari unsur keadilan dan keutamaan. Ya, ditunjukkan oleh ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. 6. Rinciannya, in kanatil ma'asyatu kufra, jika ma'asyat itu berupa kekufuran, fajaza'uha adlun, maka balasan baginya adalah bentuk keadilan Allah. Wa in kanat duna dhalik, dan apabila bukan kekufuran, fajaza'uha da'irun bainal fadli wal adli, maka balasan baginya antara keutamaan dan keadilan. Difahami? Ya, kalau itu kekufuran syirik, dibalas oleh Allah dengan sahibnya dihukum di dalam neraka. Itu keadilan. Kalau di bawah kekufuran, di bawah kesyirikan, maka tidak lepas antara keadilan dan keutamaan. Kapan? Sejalan dengan prinsip keadilan, jika Allah menghukumnya. Kapan? Sejalan dengan prinsip keutamaan, jika Allah mengampuninya. Jadi tidak terlepas dari dua hal ini. Kalau bukan keadilan, maka keutamaan. Jika Allah menghukumnya karena dosa-dosanya, dalam artian Allah tidak mengampuni dia, itu keadilan. Di atas prinsip keadilan, kalau Allah mengampuninya, tidak menghukumnya karena dosa-dosanya, itu prinsipnya keutamaan. Coba perhatikan. Ya. Dalam hal amal soleh, seorang hamba mendapatkan dua keutamaan. Dalam hal maksiat, seorang hamba mendapatkan hukuman dari Allah, imma di atas prinsip keadilan, imma di atas prinsip keutamaan. Kapan di atas keutamaan? Kalau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita lanjutkan keterangan Syekh Rabi hafizahullah. Faman dzabaha, maka barang siapa yang menyembelih, ya, au halaqa, atau mencukur, au qasara, atau memendekkan, memotong. Ya subhanallah. Ini termasuk faedah yang kita tidak dapatkan pada pembahasan ibadah-ibadah zahiriyah yang membahas tentang tauhid uluhiyah. Ya. Pada matan Usulus Salasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan deretan amalan-amalan yang sifatnya zahirah. Hanya boleh dipalingkan kepada Allah, menyembelih, bernadar, istighosah, berdoa. Di sini Syekh Rabi menyebutkan mencukur dan memotong rambut. Ya subhanallah. Ibadah? Termasuk macam-macam ibadah? Iya. Karena itu dilakukan dalam konteks manasik haji. Mencukur kepala, ya, mencukur habis. Ya. Jadi kata mencukur dalam bahasa Indonesia itu dicukur, digundul, dibotak, dihabis. Kalau dalam bahasa daerah kita, dicukur ya pergi macikuru. Ya, ternyata cuma dipotong. Cuma dipendekkan. Bahasanya orang di sini mencukur juga. Nah, jangan disalahpaham ya. Jadi kita konteksnya bahasa Indonesia ya, bukan bahasa daerah. Mencukur atau memendekkan rambut itu ibadah. Ya, kalau dipalingkan, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dalam konteks ibadah, maka syirik. Tahu contohnya? Siapa? Pendeta-pendeta Buddha. Botak-botak kepalanya kan? Biksu-biksu. Ya. Itu bukan sekedar dibotak. Itu dalam rangka ta'abbud, taqarrub kepada Tuhan Buddhanya, kepada selain Allah, maka itu syirik. Itu syirik. Contoh yang lain, qasrun, kata Syekh. Qasara, memendekkan rambut dalam rangka ibadah. Dikoza, misalkan, dengan tujuan taqarrub, bukan gaya-gaya. Ya, tergantung niatnya. Kalau niatnya taqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah, maka syirik. Tapi kalau qaza'nya karena meniru seorang figur dari kalangan orang-orang kafir, itu maksiat, bukan syirik. Au nadhara, atau dia bernadar. Au raka'ah, atau ruku'. Ya, ruku'. Ada yang lebih kecil daripada ruku', yakni lebih ringan daripada ruku', termasuk ibadah juga, yaitu inhina. Inhina, ya, inhina, memberikan isyarat dengan menundukkan kepala, itu ibadah. Kapan itu dilakukan? Dalam sholat, ya, ketika seseorang sholat di atas tunggangannya. Sudah pernah mempraktekkan belum? Selama ini kita belajar teori-teori, sesekali praktekkan. Ya, kalau bawa mobil, ya, bawa mobil atau motor ketika aman, ya, menunduk saja, jangan nanti tidak lihat jalan, ya. Nah, kalau di atas tunggangan kan, nafatuju elena istilahnya tuh, kalau tunggangannya apa binatang, tapi kalau mesin ya kita yang harus. Kecuali mobilnya otomatis, ya. Ya, mobil masa depan, ya, tidak perlu diarahkan. Ya, yang jelas bisa diperhatikan itu dengan cara inhina. Nah, kalau kita inhina sama orang, ya, ini hati-hati. Ana sendiri pernah menanyakan langsung kepada Syekh Yasin rahimahullah, karena ini ana banyak mendapatinya di Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa. Setiap kali bertemu. Nah, kita belajar kan macam-macam ibadah, termasuk macam-macam ibadah inhina, apa istilahnya, merunduk. Ana tanyakan ke Syekh Abdul Abbas Yasin rahimahullah, dan pembahasannya tentang pembahasan ini juga. Nah, tentang macam-macam ibadah, belum mengatakan iya itu termasuk ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ana bilang mayoritas saudara-saudara kita di Indonesia, di pulau tertentu, karena enggak sebutkan pulaunya, melakukan itu. Kata Syekh apa? Biarkan aja, karena itu ada. Tidak. Beliau enggak bilang begitu. Tapi kata Syekh apa? Ajari mereka. Sampaikan ke mereka. Bimbing mereka. Supaya meninggalkan kebiasaan itu. Karena bertentangan dengan ajaran Islam, dalam hal ini masalah akidah. Akidah itu tauhid. Iya. Jadi kalau bertemu enggak perlu merunduk. Bagaimana adabnya dalam Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berjabat tangan. Iya. Enggak perlu merunduk. Apalagi sampai ruku seperti kebiasaan orang Jepang. Aligato, aligato juga katanya. Iya kan? Kan ruku itu. Nah, ini. Nadhara au raka'ah, atau dia ruku, au sajada, atau sujud. Pernah lihat orang sujud kepada manusia? Hah? Sujud meminta maaf. Atau sujud di hadapan orang tuanya. Mencium kakinya. Ini semua berlebihan. Ya. Penghormatan yang berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang berhak mendapatkannya. Naam. Ruku atau sujud kepada selain Allah atau halafa bimakhlukin, atau dia bersumpah dengan menyebut nama makhluk demi fulan misalkan. Ya. Ya yu'azzimuhu, yang dia agungkan. Artinya kalau dia bersumpah dengan lisannya, bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan makhluk, tetapi sebatas ucapan, tidak ada pengagungan dalam hati, itu syirik, syirik kecil. Nah, di sini Syekh Robi menambahkan keterangan yu'azzimuhu, dalam keadaan dia mengagungkannya. Nah, itu syirik besar. Aw sa'ala hajatihi, atau meminta kebutuhan-kebutuhannya minal mayyit, dari mayit. Ka'anya tuluba minhul walada, seperti meminta darinya anak. Ya, sekian lama menikah belum punya keturunan, datang ke kuburan meminta anak. Naam. Au da'ahu au nadahu, ataukah dia menyerunya, memanggilnya dengan suara yang keras. Au istighosah, ataukah istighosah. Sudah pernah disampaikan bahwa istighosah sama dengan meminta tolong, hanya saja dia pada kondisi tertentu, yaitu kondisi genting. Itu namanya istighosah. Au ista'ana bihi, atau meminta pertolongan kepadanya. Fi amrin la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu melakukan kecuali Allah. Keterangan ini harus ada. Ya, baru kemudian bisa dihukumi syirik. Artinya kalau dia meminta pada perkara atau tentang perkara-perkara yang selain Allah mampu melakukannya, bukan syirik. Kita meminta kepada saudara kita untuk membantu kita, untuk memberi kita makan, memberi kita minum, dia mampu melakukannya, bukan syirik. Jadi pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, yakni pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, maka memintanya kepada selain Allah adalah syirik. Faqad asyraka wa ja'ala lillahi niddan, maka dia telah berbuat kesyirikan dan telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi dalam hal uluhiyah. Dalam hal rububiyah, misalkan meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, atau ada yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta, maka itu syirik dalam hal rububiyah. Naam. Atau dia meyakini bahwa ada selain Allah yang berhak disembah, walaupun dia tidak menyembahnya, hanya meyakini ada selain Allah yang berhak disembah dan tidak menyembahnya, dia sudah musyrik. Apalagi kalau dia ikut menyembahnya. Ini tadi kaitannya dengan uluhiyah. Demikian pula dalam asma wa sifat, ya, seperti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan dalam hal nama-namanya, maka dia musyrik. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya seperti istiwanya raja di atas singgasananya, maka dia musyrik. Meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia sebagaimana turunnya seseorang ke bawah rumahnya, dari atas dia turun ke bawah. Meyakini Allah turun ke langit dunia seperti turunnya seorang dari rumahnya dari atas ke bawah, maka dia musyrik. Ya, jadi syirik mencakup tiga hal ini. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan pembagian syirik terbagi menjadi dua dengan istilah khafiyun wa jaliyun. Khafi itu samar, jali itu jelas. Ya. Atau dengan bahasa yang lebih mudah difahami, syirik kecil dan syirik besar. Syirik khafi artinya syirik kecil. Syirik jali, syirik besar. Naam. Fa minal khafi, termasuk di antara syirik kecil, anta'mala ria'an, kamu beramal dalam keadaan riya, ya, menampakkan suatu amalan, suatu ibadah dan ingin mendapatkan pujian dengan mengerjakan ibadah itu. Au tatrukal amala li ajalinas, atau meninggalkan amalan. Kalau tadi beramal, sekarang sebaliknya. Meninggalkan beramal karena manusia. Ini juga riya. Ya. Kenapa kamu enggak pergi sholat jamaah ke masjid? Ah, saya takut nanti dibilang alim. Sholat di rumah aja. Nah, ini riya. Sebenarnya kata Syekh Robi di sini. Nah, contoh yang lain kita tambahkan. Ya. Syekh Fauzan menyebutkan dalam Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid, yaitu kaqaulir rajul masyaallahu wa syi'ta. Ucapan seseorang masyaallahu wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Ini syirik kecil dalam hal pelafalan. Ya, dalam hal pelafalan. Walaulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan karena kamu, pakai huruf atau wau, ya, menggunakan kata dan. Nah, ini syirik, syirik kecil. Kenapa? Karena sebatas pengucapan. Nah, bagaimana supaya tidak jatuh dalam syirik kecil? Ganti wau-nya dengan summa. Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, ya, yang membantu saya misalkan, menolong saya. Nah, itu solusi supaya tidak jatuh pada syirik, syirik kecil dalam hal ucapan. Nah, wa minal jali, dan termasuk di antara syirik besar, ma yaqa'u inda kuburil anbiya, yang terjadi di sisi kuburan para nabi wassolihin dan kuburan orang-orang soleh. Minal jahalatil muslimin, yang dilakukan oleh orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin. Washbah al-jahalah, dan yang mirip dengan orang-orang jahil. Perhatikan ungkapan Syekh Robi, mirip dengan orang-orang jahil. Artinya apa? Sebenarnya dia punya ilmunya, dia faham hukum, tetapi tetap melakukannya. Ya, ashbah al-jahalah. Nah, minat tawafi, berupa melakukan tawaf. Ingat, tawaf termasuk ibadah. Dalam rangkaian manasik haji, kita melakukan tawaf di Ka'bah. Kalau tawaf dilakukan di sekitar kuburan, berarti beribadah kepada selain Allah dengan tawaf. Minat tawaf bil kubur wa da'wati ashabiha, dan menyeru, berdoa, meminta kepada orang-orang yang dikubur. Fil muhimmati wasyada'id, pada perkara-perkara yang penting dan perkara-perkara yang genting. Penting dan genting. Nah, wal ukufi 'alaiha, dan ukuf, ya, berdiam diri, ya, di sisi kuburan. Berdiam diri di sisi kuburan. I'tikaf ibadah, tempat pelaksanaannya di masjid. Kalau itu dilakukan di sisi kuburan bukan di masjid, berarti taqarrub kepada selain Allah. Berarti menyerahkan jenis ibadah ini kepada selain Allah. Syirik. Nah, ini banyak dilakukan oleh mereka-mereka kaum tarekat, ya, tarekat-tarekat tasawuf, ya. Nah, berdiam diri di situ, bersolawat, ya, masjid sepi, kuburan ramai. Allahul musta'an. Wa tamassuk biha li talabil barakat, ya, dan berpegang dengannya untuk mendapatkan, meminta berkah-berkah, ya. Nah, mengharap berkah-berkah. Tabarruk istilahnya. Mengharapkan berkah. Nah, ini dosa pertama yang membinasakan. Yang kedua, kita beralih, asirhu As-sihr wa fi sihri jam'un bainal kufri wal idrari binnas. Yang kedua adalah sihir, ya, secara bahasa adalah ma khafiya sababuhu. Sihir dalam penggunaannya dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang khafiya, samar sebabnya, maka semuanya dinamakan sihir. Sesuatu yang apa saja yang sebabnya samar, tidak jelas, maka itu sihir. Ya, secara bahasa. Nah, dan makna bahasa ada kaitannya dengan makna syariat. Ya, seperti sulap, misalkan sulap itu sebabnya samar enggak atau jelas? Ya, kalau jelas terang-terangan bukan sulap. Makanya selalu ditutupi. Supaya kita enggak tahu sebabnya ini lagi ngapain di belakang tirai. Selalu ditutupi. Itu sihir. Jangan suka nonton sulap. Iya Ustaz, ana enggak pernah nonton sulap, di sini enggak ada sulap. Iya, tapi di dunia maya banyak. Di YouTube, di Facebook, di video-video. Jangan melihat sulap. Jangan menonton video-video sulap. Kenapa? Karena itu ya sama saja apa? Ridho dengan sihir, apalagi kalau meninggalkan like, tinggalkan like dan komentar. Waduh. Share. Hati-hati. Ya, pesulap merah, pesulap hitam, pesulap putih, pesulap biru. Banyak macam-macam pesulap. Itu penyihir itu. Penyihir. Itu sihir. Ya. Sihir jenis takhyili. Kalau tidak salah sudah pernah kita sebutkan juga pembagian. Takhyili. Jadi ada ta'thir yang memberikan pengaruh, ada takhyil dari kata khayal. Ya, menampakkan sesuatu ya berbeda dengan sebenarnya dengan menggunakan trik. Nah. Taib. Syekh Rabi Zin mengatakan bahwa pada sihir ada bentuk mengumpulkan kekufuran dan memberikan mudarat kepada manusia. Jadi di samping dia kekufuran, ya, kufur kepada Allah, dia juga memberikan mudarat kepada manusia. Ada dosa yang dia sifatnya hanya kufur kepada Allah, tapi tidak mengganggu orang lain. Tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Sihir di samping kufur kepada Allah juga mengganggu orang lain. Memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, taib. Dari sisi kekufuran, ya kata Syekh, lima yatawahamu al-ammatu wal-jahala min kudrati sahri ala ma yuridu wa istata'atu an yatasarrafa fi mulkillahi. Kenapa sihir mengandung kekufuran? Karena orang-orang menyangka, orang-orang yang ammah, orang-orang umum, orang-orang jahil menyangka bahwa penyihir tersebut memiliki kudrah, kemampuan bisa melakukan apa yang diinginkannya. Ya, meyakini bahwa penyihir tersebut mampu melakukan tasarruf, ya, pengaturan pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kekufuran. Nah, bighairi izni, tanpa izinnya. Adapun dari sisi mudaratnya, gangguannya kepada orang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Syekh Rabi menyebutkan di sini ayatnya, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Dan mereka tidak bisa memberikan mudarat dengannya kepada seorang pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum, dan tidaklah mereka. Siapa mereka ini? Kata ganti di sini diperselisihkan oleh ahli tafsir. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan mereka di sini, pendapat yang pertama mengatakan as-sahara, para tukang sihir, tidak mampu memberikan mudarat, ya, kepada seorang pun dengan kecuali dengan izin Allah. Pendapat yang kedua adalah asy-syayatin, Wa ma hum, siapa hum di sini? Dhamir hum kembali kepada para setan. Para setan itu tidak bisa memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maknanya bagaimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'nahu illa biqada'ihi. Izin Allah di sini maksudnya qada Allah, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah. Jadi izin Allah ada dua, izin secara syariat dan izin secara kauni takdir. Ya, secara syariat Allah tidak mengizinkan sihir, tidak memboleh, bahkan mengharamkan, bahkan termasuk muhlikah, hal yang membinasakan. Tetapi secara takdir, jika Allah menghendaki, maka sihir itu bisa memudaratkan orang lain, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tidak ada pertentangan, ya, antara kehendak Allah Subhanahu wa taala secara takdir dengan kehendak Allah secara syariat. Itu pembahasannya pada kitab-kitab akidah, asma wa sifat. Taib, gambarannya begini, seperti orang minum obat. Orang minum obat, ana jelaskan di sini supaya tidak salah paham. Nanti bingung, kalau Allah tidak mencintai, kenapa Allah menghendaki? Ya kan? Sihir dibenci oleh Allah, diancam pelakunya, tidak dicintai oleh Allah, kenapa Allah menghendaki? Nah, gambarannya orang minum obat. Orang mau minum obat, tetapi tidak suka obat. Faham? Ya. Apakah dengan alasan karena tidak suka obat, akhirnya dia tidak minum obat? Tidak. Seorang minum obat, dia tidak suka pahitnya obat, tapi tetap diminumnya. Kenapa? Ingin sembuh. Nah, demikian pula. Ya, kaitannya dengan kehendak Allah. Allah menghendaki hal-hal yang tidak dicintainya secara syariat, karena ada sesuatu hikmah di belakangnya yang Allah inginkan. Istilahnya maksudatun li ghairiha. Maksudatun li ghairiha. Naam. Barakallahu fikum. Taib. Kita baca sedikit penjelasan As-Sa'di tentang tafsir ayat 102 dalam surah Al-Baqarah. Kita tambahkan di sini sebagai pelengkap faedah. 6. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma dzakara mafasida sihri," kemudian Allah menyebutkan termasuk di antara kerusakan-kerusakan sihir adalah "Fa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Istilahnya kalau di tempat kita apa? Doti. Hah? Pelet apa? Pelet, doti, macam-macam. Nah, itu termasuk sihir. Ya. Nah. Keterangan Sa'di, ma'a anna mahabbata zawjaini la tuqasu bimahabbati ghairiha. Kecintaan antara sepasang suami istri itu tidak bisa dianalogikakan, tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan selain. Artinya kecintaan yang sangat besar, tetapi sihir bisa menjadikan dua pasang suami istri berpisah dan saling membenci. Nah, berarti ya, kecintaan antara suami istri adalah sesuatu yang sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan-kecintaan yang lainnya. Naam, karena Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Kata beliau, ini yang diinginkan dari penukilan ini, wa fi hadza dalilun ala anna sihra lahu haqiqah. Ya. Pada ayat ini ada dalil bahwa sihir memiliki hakikat. Kalau pesulap merah kan mengatakan enggak ada itu, enggak ada, cuma trik. Ya, dia membongkar triknya Samsudin, siapa kan namanya itu? Tidak ada. Semuanya trik, trik, trik, dan trik. Lalu bagaimana dengan yang kita saksikan selama ini? Ya, kita dengar beritanya selama ini ada orang tadinya saling mencintai suami istri, lantas pisah karena orang ketiga. Sihir. Padahal kecintaan suami istri itu enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kecintaan yang sangat besar. Apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi kok bisa pisah? Karena sihir. Berarti sihir punya hakikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi. Ini mau dibantah? Enggak bisa. Jadi bedakan sihir takhyili dengan taksiri. Trik-trik yang dibongkar itu takhyili. Kalau taksiri enggak bisa dibongkar. Gimana caranya? Enggak karena enggak pakai trik. Enggak pakai trik. Ya, dia bisa memberikan asar, pengaruh. Makanya dikatakan ta'sir. Bukan sekedar trik. Ya. Naam. Tayyib. Wa annahu yadurru. Dan bahwa sihir itu bisa memberikan mudarat. Biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Taib, itu sedikit penukilan dari tafsir As-Sa'di. Kita lanjutkan keterangan Syekh Rabi. Wa qad ittafaqa al-ulama, dan para ulama telah bersepakat, ala hurmati ta'allumi sihri wa ta'limihi wa ta'atihi. Sepakat terhadap apa? Sepakat tentang haramnya mempelajari sihir dengan semua jenisnya. Ya, sihir itu sangat banyak sekali jenisnya. Termasuk belajar sulap. Ya. Itu sihir. Dan itulah jenis sihir takhyili, sihirnya Saharatu Firaun. Tukang-tukang sihirnya Firaun, jenis sihirnya takhyili. Ya, dia melempar apa yang dilempar? Tongkat atau tali. Kemudian orang-orang melihatnya ular yang bergerak-gerak. Ternyata pakai trik. Ada bahan kimia yang dioleskan ya di tali itu sehingga bisa bergerak-gerak seperti ular. Ya, pakai trik. Nah, jadi mempelajari sihir dengan semua jenisnya itu haram. Ya, ta'allum wa ta'limihi, dan mengajarkannya. Ya, buka sekolah trik sulap atau bikin konten-konten trik sulap. Ya, silakan coba ke teman-teman, keluarga Anda, hibur mereka dengan trik ini. Itu ta'limu sihir. Ya kan? Niatnya baik, menghibur katanya. Padahal secara syariat itu haram. Kenapa? Karena termasuk ta'lim, memberikan pengajaran sihir, begitu. Mengajarkan sihir. Wa ta'atihi, dan mengamalkannya. Ya, berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah tadi di atas ayat 102. Di situ disebutkan bahwa mengajarkan, belajar, mengajarkan dan mengamalkan sihir semuanya kekufuran, ya. Haram. Tapi ini kesepakatan ulama tentang hukumnya, ya. Naam, haram. Wa qalu in kana fihi qaulun aw fi'lun, dan mereka mengatakan bahwa jika pada sihir itu ada suatu ucapan atau suatu perbuatan, yaqtadi al-kufra, yang memberikan konsekuensi kekufuran, kana kufran, maka sihir itu jenisnya kufur, ya, mengeluarkan dari Islam. Nah, jika mengandung ucapan kufur atau perbuatan kufur. Apa contoh ucapan kufurnya? sim salabin. Apa kata? Abda kada berap. Kalau makna ucapan sim salabin itu meminta tolong kepada selain Allah, meminta tolong kepada jin. Jadi kita jangan latah ya. Sim salabin. Itu apa maknanya? Jangan sampai maknanya isti'anah kepada selain Allah. Itu kufur. Jelas. Ya. Fi qaulun au fi'lun atau perbuatan. Ya, perbuatan seperti memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ritual-ritual yang di situ ada apa? Sorfu nau'in min anwa'il ibadah. Memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Itu jelas. Jelas apa? Itu kufur ya. Nah. Waqala Malikun, kemudian di sini Syekh Rabi menyebutkan khilaf setelah menukil adanya kesepakatan tentang haramnya. Ya, sepakat tentang haramnya mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan sihir. Nah, ada khilaf. Khilaf. Naam, dalam hal apa? Menyebutkan hukumnya apa? Ya, apakah mengeluarkan dari Islam atau hanya sebatas kefasikan saja? Al-Imam Malik dan Ahmad wa jama'ah minas sahabat dan sekelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa mengamalkan sihir, mempraktekkan sihir adalah suatu kekufuran yang mengharuskan dia dibunuh. Yujibu al-qatla. Hukumnya eksekusi. Hukum pidananya eksekusi. Naam. Waqala akharun, pendapat yang lain. Yang lain berpendapat yufsikuhu, hanya membuat dia fasik. Wa annahu yuhaddu, tetapi kefasikannya itu berhak mendapatkan hukuman had, hukuman pidana berupa darbi bidarbi unuqihi, dipotong lehernya. Dipotong lehernya. Apa bedanya dengan pendapat yang pertama? Sama-sama dibunuh. Dalam hal menghukumi dia keluar dari Islam ya. Kalau yang pertama keluar dari Islam ya, kalau keluar dari Islam berarti meninggal di atasnya, tidak bertobat darinya, kekal di neraka. Kalau pendapat yang kedua mengatakan fasik tetapi tetap dihukumi penegakan hukuman had ya. Ada kesamaan. Kesamaannya apa? Penerapan hukuman eksekusi. Sama pendapat. Tetapi dalam hal dia kafir atau tidak, ini diperselisihkan. Yang jelas hukuman yang diterapkan untuknya sama, yaitu eksekusi mati. Eksekusi mati. Tidak ada ampun bagi para tukang sihir. Yang diperselisihkan status dia, kafir atau fasik. Nah, pendapat yang lain mengatakan dia fasik. Wala yuhkamu alaihi bil khuruj anil Islam, dan tidak dihukumi keluar dari Islam, kama huwa madhhabus Syafi'i, sebagaimana itu madhabnya Imam Syafi'i. Naam. Ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum ya, besarnya dosa sihir. Karena ulama sepakat yang mengamalkan sihir ya, keluar tadi dari, keluar darinya apa? Tidak termasuk apa? Mempelajari dan mengajarkan. Kan ada tiga, mempelajari, mengajarkan dan mempraktekkan. Yang dibahas di sini apa? Mempraktekkan sihir. Mengamalkan sihir. Disepakati dibunuh pelakunya, tetapi statusnya kafir atau fasik diperselisihkan. Nah, ya. Jadi Islam itu ketika menerapkan suatu hukum pidana yang berat kepada seseorang, itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu juga berat, mudorotnya berat. Kalau ada seorang penyihir di suatu tempat, di suatu lingkungan masyarakat, maka masyarakat itu akan kacau, akan rusak. Kacau. Ya. Kan kacau. Dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Mafsadah. Bukan mafsadah lagi, mafasid. Kerusakannya banyak. Makanya hukumannya juga berat. Paham? Dibunuh. Barakallahu fikum. Dan ini adalah wewenang penguasa tentunya ya. Wewenang penguasa, bukan setiap orang ya bebas melakukannya. Taib, cukup dulu sampai sini karena waktu. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim.